Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah, babu itmami takbir fi sujud. Bab yang menerangkan tentang menyempurnakan takbir di dalam sujud. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, حدثنا أبو نعمان محمد بن فضل gelarnya Arim, Arim. قال حدثنا حماد, حماد kata Al-Hafidz Ibnu Hajar wa Ibnu Zaid, حماد Ibn Zaid. Naam, siqatun sabtun faqih. An Ghailan Ibn Jarir. Ghailan Ibn Jarir. An Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Anaknya sahabi. Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Qal berkata Mutarrif bin Abdullah, sallaitu khalfa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ana wa Imran ibn Husain. Kata Mutarrif bin Abdullah, saya salat di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Imran bin Husain. Mutarrif salat di belakang Ali bin Abi Thalib dan bersama Imran bin Husain. Fa kana idza sajada, maka apabila beliau sujud Ali bin Abi Thalib sujud, kabbara, beliau bertakbir, takbir intiqal. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbara, apabila beliau juga mengangkat kepalanya dari sujud, beliau juga kabbara, bertakbir. Wa idza nahada min ar-rak'ataini, apabila beliau bangkit dari dua rakaat, kabbara, beliau juga bertakbir. Falamma qada salata akhadha bi yadi Imran ibn Husain. Tatkala beliau Ali bin Abi Thalib selesai dari salatnya, kemudian Imran bin Husain memegang tanganku. Faqal, kata Imran bin Husain, laqad zakkara za salat. Sungguh orang ini, yaitu Ali bin Abi Thalib, telah mengingatkanku terhadap salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imran bin Husain, seorang sahabat, ketika bermakmum bersama di belakang Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib bertakbir ketika sujud, ketika bangkit dari Arafah bertakbir. Menyatakan bahwasanya Ali telah mengingatkanku terhadap salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw qala ata'allam Imran bin Husain mengatakan laqad shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh imam kita ini yaitu Ali bin Abi Thalib telah salat bersama kita seperti salatnya Nabi Muhammad. Berarti Nabi kita barakallahu fikum benar tetap dalam setiap gerakannya bertakbir. Ya. Kalau ada beberapa riwayat yang kemarin kita sebutkan bahwasanya ada sahabat Utsman, ada Muawiyah tidak mengucapkan takbir intiqal, maka sungguh para sahabat yang lainnya menukilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap gerakannya bertakbir, yaitu mengucapkan takbir intiqal. Nah. Kemudian barakallahu fikum ucapan mutarrif saya salat di belakang Ali bin Abi Thalib dan Imran bin Husain. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, is ustudilla bihi ala anna mauqifal itsnain yakunu khalfal imam. Dijadikan dalil bahwasanya makmum yang dua orang dan posisinya adalah di belakang imam. Kalau makmumnya dua orang, bukan di kanan dan kiri imam, tetapi di belakang imam kedua-duanya. Berbeda dengan orang yang berpendapat, ketika makmumnya dua orang, satu di samping kanan imam, satunya di samping kiri. Nah. Hal ini jelas barakallahu fiik. Walaupun dia berdalil dengan hadis ini, tidak nampak jelas pendalilannya. Karena masih memungkinkan di belakang Ali bin Abi Thalib ada selain Muttalib dan selain Imran bin Husain. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Amr bin Aun. Qala haddatsana Husain. An Abi Bishr, an Ikrimah. Ikrimah muridnya Abdullah bin Abbas. Nah. Kata Ikrimah, ra'aitu rajulan indal maqam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Kata Ikrimah, seorang tabi'in, saya melihat seseorang di sisi maqam Ibrahim di Mekah. Yukabbiru senantiasa bertakbir dalam setiap turun dan setiap bangkit. Turun dari berdiri menuju ruku atau sujud takbir. Atau setiap bangkit dari ruku atau dari sujud bertakbir. Kata Ikrimah, saya melihat seseorang indal maqam di sisi maqam, maqam Ibrahim salat, dia selalu bertakbir dalam setiap turun dan setiap bangkit. Dalam riwayat nanti orang tersebut adalah Abu Hurairah pada hadis yang akan datang. Dilihat oleh Ikrimah. Dia berarti Abu Hurairah salat atau senantiasa bertakbir setiap turun dan setiap bangkit. Nah, Wa idza qama, apabila orang tersebut berdiri. Wa idza wada'a, dan apabila beliau yang saat tersebut nah ya turun ya. Takdir juga ya, setiap bangkit berdiri, setiap turun merunduk berdiri, ya, bertakdir. Fa akhbartu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka kata Ikrimah sebagai murid daripada Abdullah bin Abbas mengatakan, saya khabarkan hal ini kepada Abdullah bin Abbas, saya ceritakan saya melihat seseorang bertakbir dalam setiap turun dan setiap bangkit. Saya habarkan kepada Abdullah bin Abbas yang saya lihat itu, kata Ikrimah. Qala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, awalaysa tilka salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam la ummalak. Bukankah itu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipraktikkan oleh yang seorang engkau yang engkau lihat itu? Nah, la ummalak, tidak ada ibu bagimu. Mengatakan kalimat la ummalak adalah kalimat jajar. Nah, kenapa? Karena Ikrimah mengatakan ketika melihat Abu Hurairah sholat di maqam tadi setakbir setiap bangkit dan setiap enam turun, bahkan disebutkan takbirnya nanti dalam riwayat sampai 20 kali takbir, Ikrimah mengatakan innahu ahmak, sesungguhnya orang tersebut dungu itu. Nah, nggak tahu dia itu Abu Hurairah. Nah, maka Abdullah bin Abbas marah, mengingkari. Bukankah itu salat Abu Qasim, salatnya Rasulullah SAW seperti itu? La ummalak, tidak ada ibu bagimu. Kalimat jazah. Nah, karena Ikrimah ketika itu berhak untuk mendapatkan kalimat itu. Nah, kalimat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena menisbahkan perbuatan tersebut kepada seorang laki-laki yang mulia, dinisbahkan kepada al-hamak, kepada kedunguan barakallahu fikum. Sehingga Abdullah bin Abbas mengingkari dengan pengingkaran yang tidak butuh jawaban. Tidak perlu tanyakan, itu sudah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, yang zahir katanya seperti itu ungkapan Abdullah bin Abbas. Nah, ya. Memang demikian salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap enam turun takbir, takbir intiqal, dan setiap bangkit juga takbir, takbir intiqal. Nah, jadi kalau ada riwayat-riwayat tadi tidak mengucapkan takbir intiqal, nah, maka Imam Al-Bukhari membawakan riwayat-riwayat tentang sabitnya 6 takbir intiqal dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat seperti Abdullah bin Umar, seperti Abdullah bin Abbas ini dan yang lain-lainnya barakallahu fikum. Walaupun ada riwayat dari sahabat tidak melakukan takbir intiqal, maka seperti ucapan kemarin 6 Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, bahwasanya yang menjadi hujah adalah 6 dalil barakallahu fikum. Nah. Kemudian hukum takbiratul intiqal. Nah. Atau hukum meninggalkan takbiratul intiqal terjadi khilaf. Nah, sebagian mengatakan batal salatnya. Nah, sebagian mengatakan salatnya sah barakallahu fikum. Nah. Jangan sampai seseorang meninggalkan takbir intiqal di dalam salatnya. Barakallahu. Karena sampai terjadi apakah batal salatnya ataukah tidak dengan seseorang yang meninggalkan takbir intiqal. Jadi makmum, nah barakallahu fikum, baik imam atau makmum tetap dalam melaksanakan takbir intiqal barakallahu fikum, walaupun nam tidak bersuara, al-muhim ada gerakan lisan, nam takbir lisan menetapkan apa pengucapan lisan, walaupun tidak bersuara adanya ucapan takbir, makhrajnya tepat pada posisinya barakallahu fikum. Wallahu ta'ala lam nastati bihadha al-qadar, wa sallallahu alaihi wa sallam.